Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 28 Oktober 2018 yang bertepatan dengan tanggal 19 Sofar 1440 Hijriah. Salat bagian yang ke-8. Tidak keluar dari masjid setelah azan kecuali ada uzur. An Abi Sa'sa aqala kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairata fa azzana al muazzinu fa qama rajulun minal masjidi yamsi fa atba'ahu Abu Hurairata basarahu hatta kharaja minal masjidi fa qala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'sa, ia berkata, dahulu aku duduk di masjid bersama Abu Hurairah, kemudian muazzin berazan. Lalu ada seorang laki-laki bangkit, lalu berjalan keluar dari masjid. Dan Abu Hurairah memperhatikannya sampai laki-laki itu keluar dari masjid. Lalu Abu Hurairah berkata, adapun orang laki-laki itu, ia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 453, nomor 258. An As'ath bin Abi Sa'sa al-Muharibi an abihi qala. Sami'tu Aba Hurairata wa ra'a rajulan yajtazul masjida kharijan ba'dal adzani. Faqala amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari As'ad bin Abu Sa'sa al-Muharibi dari ayahnya ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah dan ia melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari masjid setelah azan. Maka Abu Hurairah berkata, adapun orang laki-laki itu, ia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 454, nomor 259. Melaksanakan salat tertib urutan. An Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab ja'a yaumal khandaki ba'da maghribati syamsu faja'ala yasubbu kuffara quraisyin qala ya rasulullah makittu usallil asra hatta kadati syamsu taghrubu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaituha faqumna ila butahana fatawadza'a lis-salati wa tawadza'na laha fa shalal 'asra ba'da ma ghurabatis syamsu tsumma shalla ba'dahal maghriba. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Umar bin Khattab datang pada hari perang Khandaq setelah matahari hampir terbenam, lalu ia mencaci orang-orang kafir Quraisy. Umar berkata, ya Rasulullah, saya hampir tidak dapat mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam. Nabi SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku pun belum sholat asar. Kemudian kami berhenti di Butahan, lalu Nabi SAW berwudu, dan kami pun berwudu. Kemudian beliau sholat asar setelah matahari terbenam. Kemudian sesudah itu beliau sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 147. An Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab yaumal Khandaq ja'ala yasubbu kuffara Quraisyin wa qala ya Rasulullah wallahi ma kittu an usalli al-asra hatta kadat an taghruba syamsu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fawallahi in sallaituha fanazalna ila butahana. Fatawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa tawaddo'na. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-asra ba'dama ghorobatis syamsu. Summa salla ba'dahal maghriba. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Umar bin Khattab pada hari perang Khandaq, ia mencaci orang-orang kafir Quraisy. Umar berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya hampir tidak dapat mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku pun belum sholat asar." Kemudian kami turun di Butahan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan kami pun berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah matahari terbenam. Kemudian sesudah itu beliau salat maghrib. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 438 nomor 209. An Jabir bin Abdullah anna Umar bin Al-Khattab qala yaumal khandaqi wa ja'ala yasubbu kuffara Quraisy qala ya Rasulullah makittu usallil asra hatta taghrubas syamsu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi in sallaituha qala panazalna putahana fatawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa tawaddo'na. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ba'da ma ghorobatis syams. Summa salla ba'da hal maghriba. Rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Umar bin Khattab pada hari perang Khandaq, ia mencaci orang-orang kafir Quraisy. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya hampir tidak dapat mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku pun belum sholat asar." Kemudian kami turun di Butahan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan kami pun berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah matahari terbenam. Kemudian sesudah itu beliau salat maghrib. Hadis riwayat Tirmidzi juz 1 halaman 116 nomor 180. Ia berkata ini hadis hasan sahih. An Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'udin qala. Qala Abdullah bin Mas'udin innal musyrikin saghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an arba'i salawatin yaumal khandaqi hatta zahaba minal laili ma syaa'allahu fa amara bilalan fa azzana summa aqama fa shalat dhuhra summa aqama fa shalal asra summa aqama fa shalal maghriba summa aqama fa shalal isya'a. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya orang-orang musyrik pada perang Khandaq menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan 4 salat hingga larut malam. Masya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal supaya azan. Lalu Bilal berazan. Kemudian iqamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Kemudian Bilal iqamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Kemudian Bilal iqamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Kemudian Bilal iqamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 1 halaman 115 nomor 179. An Abdurrahman ibni Abu An Abdullah ibni an Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri an abihi qala khubisna yaumal khandaki hatta zahaba habiyun minal layli hatta kufina wadhalika qawlullah waqafallahu al-mu'minina al-qital wakanallahu qawiyan aziza qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan fa'amarahu fa'aqoma fa'sallan duhra wa ahsana kama kana yusalliha fi waqtiha summa aqoma lil asri fa'sallaha kazalik summa aqoma al maghriba fa'sallaha kazalik summa aqoma al isya'a fa'sallaha kazalik wadhalika qabla an yanzila fi salatil khawfi qala hajjajun fi salatil khawfi fa in khiftum farijalan aw rukbanan rawahu muslim. Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri, dari ayahnya Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, kami pernah terhalang dari mengerjakan salat pada hari perang Khandaq hingga menjelang malam, sehingga kami mendapat pertolongan Allah. Dan itulah firman Allah yang artinya, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Abu Sa'id berkata, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, lalu Bilal iqomah untuk sholat duhur. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur, dan beliau baguskan sholatnya itu sebagaimana beliau mengerjakannya pada waktunya. Kemudian Bilal iqomah untuk sholat asar, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat asar seperti itu juga. Kemudian Bilal iqomah untuk sholat maghrib, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat maghrib seperti itu juga. Kemudian Bilal iqomah untuk sholat isya, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat isya seperti itu juga. Abu Sa'id berkata, yang demikian itu sebelum Allah menurunkannya firman-Nya tentang sholat khauf. Hajjaj berkata tentang sholat khauf yang artinya, tetapi jika kamu takut, maka kerjakanlah sholat dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 239. Hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 135, nomor 11644. An Abdurrahman ibni Abi Sa'idin an abihi qala saghalana al-musyrikuna yawmal khandaqi an salatiz zuhri hatta gharabatis syamsu wa dzalika qabla an yanzila fil qitali ma nazala fa anzalallahu 'azza wa jalla wa kafallahu al-mu'minina al-qital fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan faqama li salati dhuhri fa sallaha kama kana yusalliha li waqtiha summa aqama lil asri fa sallaha kama kana yusalliha fi waqtiha summa adzana lil maghribi fa sallaha kama kana yusalliha fi waqtiha rawahu an-Nasa'i. Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, orang-orang musyrik pada perang Khandaq menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan salat zuhur hingga matahari terbenam. Yang demikian itu terjadi sebelum turun pertolongan Allah. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat waqafallahu al-mu'minina al-qital, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal supaya berazan, kemudian iqamah untuk salat zuhur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur sebagaimana beliau melaksanakan salat pada waktunya. Kemudian Bilal iqomah untuk salat asar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar sebagaimana beliau melaksanakan salat pada waktunya. Kemudian Bilal berazan untuk salat maghrib, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib sebagaimana beliau melaksanakan salat pada waktunya. Hadis riwayat Nasa'i juz 2 halaman 17. An Abi Ubaidah taqala qala Abdullah innal musyrikina saghalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawatin yaumal khandaqi fa amara bilalan fa azzana summa aqama fa shallaz zuhra summa aqama fa shallal asra summa aqama fa shallal maghriba summa aqama fa shallal isya'a. Rawahu Nasa'i. Dari Abu Ubaidah, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya orang-orang musyrik menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan 4 salat pada perang Khandaq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal supaya azan. Lalu Bilal berazan kemudian iqomah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur. Kemudian iqomah, lalu beliau mengerjakan salat asar. Kemudian iqomah, lalu mengerjakan salat maghrib. Kemudian iqomah, lalu beliau mengerjakan salat isya. Hadis riwayat Nasa'i juz 2 halaman 17. Jika akan salat tetapi ngantuk, hendaklah tidur dulu. An Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum bis salati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengantuk ketika sholat, hendaklah tidur dulu sehingga hilang rasa ngantuknya. Karena seseorang di antara kalian apabila mengantuk dalam sholat, boleh jadi ia hendak memohon ampun padahal ia mencaci dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 542, nomor 222. An Anasin qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida wa hablun mamtutun baina sariyataini wa qala ma hadza qalu li Zainab tusalli fa iza kasilat aw fatarat amsakat bihi fa qala khulluhu li yusalli ahadukum nashatahu fa iza kasila aw fatara qa'ada. Rawahu Muslim. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid sedangkan di situ ada tali yang membentang antara dua tiang. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" Mereka para sahabat menjawab, "Tali itu kepunyaan Zainab untuk salat. Apabila ia lelah atau loyo, ia berpegangan padanya." Maka beliau bersabda, "Lepaskanlah tali itu, hendaklah seseorang di antara kalian sholat dalam keadaan sigap, dan apabila sudah lelah atau loyo, hendaklah duduk." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 541, nomor 219. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa iza hablun mamtutun baina sariyataini fa qala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa iza fatarat fa'allaqat fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la khulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa iza fataro fal yaqud. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba di situ ada tali yang membentang antara dua tiang. Maka beliau bertanya, "Untuk apa tali ini?" Mereka para sahabat menjawab, "Tali itu kepunyaan Zainab untuk sholat. Apabila lelah, ia bersandar padanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan begitu. Lepaskanlah tali itu. Hendaklah seseorang di antara kalian sholat dalam keadaan sigap. Maka apabila lelah, hendaklah ia duduk." Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 48. Larangan sholat menghadap kubur. An Abi Marsatil Ghanawiyyi qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 668, nomor 98. An Abi Marsatil Ghanawiyyi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap padanya. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 668, nomor 97. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid atau tempat ibadah. An Abdillah ibn al-Harithin Najraniyyi qala, haddatsani Jundabun qala, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallama qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun, fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalilan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu aba bakrin khalilan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul kubura masajida, inni anhakum an dzalik. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Al-Harith An-Najrani, ia berkata, menceritakan kepadaku Jundab, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, sesungguhnya aku berlindung diri kepada Allah dari mengerjakan di antara kalian sebagai kekasihku. Sesungguhnya aku berlindung diri kepada Allah dari menjadikan di antara kalian sebagai kekasihku. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari umatku, tentu Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang dahulu sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1, halaman 377, nomor 23. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lammastakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zakarat ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasati yuqalu laha Mariyatu. Wa kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata radhiyallahu anhuma atata ardhal habasati fa zakarata min husniha wa tasawira fiha fa rafa'a ra'sahu fa qala ulaika idza mata minhumur rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan summa sawwaru fihi tilkas surata ulaika sirarul khalqi indallahi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yakni yang menyebabkan wafat beliau, ada sebagian di antara istri-istri beliau menyebut-nyebut tentang keadaan gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasah yang diberi nama Maria. Dahulu Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang di negeri Habasah. Kemudian mereka menceritakan tentang keindahannya dan lukisan-lukisan yang ada di dalam gereja itu. Setelah mendengar cerita itu, lalu beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, mereka itu jika ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, lalu mereka mendirikan masjid atau tempat peribadatan di atas kuburnya. Lalu mereka membuat di dalamnya berbagai macam lukisan itu. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 93. An ibni Shihabin ahbaroni Ubaidullah ibn Abdullah anna Aisyata wa Abdullah ibn Abbasin qala lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama taufiqo batrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma kashafaha an wajhihi fa qala wa huwa kadzalik laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kuburo anbiya'ihim masajida yuhadziru mitlama sona'u. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Shihab, ia berkata, menghabarkan kepadaku Ubaidillah bin Abdillah, bahwasanya Aisyah dan Abdullah bin Abbas berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, beliau lalu menutupkan pakaiannya pada wajah beliau. Apabila beliau sedih, beliau membuka kain itu dari wajah beliau. Dalam keadaan demikian itu beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Beliau memperingatkan kaum muslimin agar tidak berbuat seperti yang mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 377, nomor 22. An Aisyah radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi alladhi mata fihi la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masjidan qalat walau la zalika la abrazu qabrahu ghaira anni akhsha an yuttakhadha masjidan. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika salat yang menyebabkan beliau wafat, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kemudian Aisyah berkata, seandainya bukan karena hal itu, tentu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan. Namun aku khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 90. An Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajida qalat